Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Di pertemuan yang lalu, kita sudah sampai kepada pasal yang membahas tentang Aqdul Jizyah, atau disebut juga Aqdu Az-Zimmah. Telah kita bahas bahwa Al-Jizyah, kata Al-Jizyah adalah nama untuk harta yang komitmen dibayarkan oleh orang-orang non-muslim dengan akad tertentu, dengan timbal balik mendapatkan perlindungan terjaganya darah, harta, dan diperbolehkannya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi jizyah, para pemirsa Niaga TV, dia adalah nama atas harta yang komitmen dibayarkan oleh orang-orang non-muslim dengan akad tertentu, lalu mereka mendapatkan timbal balik al-himayah, yaitu penjagaan, ya, baik terjaganya harta mereka, terjaganya jiwa mereka, tidak boleh menumpahkan darah mereka, dan juga timbal baliknya adalah mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Dan telah kita sampaikan bahwa jizyah ini diambil dari orang-orang yang non-muslim, terlepas apapun agamanya, baik dia Yahudi atau dia Nasrani atau dia Majusi, dalam berdasarkan riwayat bahwa Nabi mengambil jizyah dari Majusi Hijr, atau keyakinan-keyakinan yang lain yang muncul dari keyakinan ahlul kitab. Kalau di sini dicontohkan Samirah, ya, lalu keyakinan Sabi'ah, dan keyakinan-keyakinan yang lain yang mereka mengaku berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam atau nabi-nabi yang lain. Jadi mereka bisa tinggal di negeri kita, di negeri kaum muslimin, dengan mendapatkan jaminan keamanan, dengan memiliki hak untuk dilindungi, tetapi mereka harus komitmen membayar yang namanya jizyah. Yaitu bahasa kita mungkin yang paling pas semacam apa? Upeti, ya, atau pungutan. Kalau kita umat Islam, diambil dari kita zakat. Dan mereka orang-orang kafir, tidak mungkin kita ambil dari mereka zakat, maka dari mereka diambil oleh negara yang namanya jizyah dalam aturan syariat Islam. Hanya saja, akdul jizyah atau akdul zimmah itu tidak dilakukan dengan orang-orang yang wasani atau penyembah berhala, atau atas orang-orang yang tidak memiliki kitab. Ya, itu tidak bisa dilakukan akdu zimmah atau akdu al-jizyah. Hal ini para pemirsa Niaga TV berdasarkan banyak sekali hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akhriju al-musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang-orang musyrik itu dari jazirah Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka kalau seorang non-muslim, orang kafir, mereka menyetujui akdul zimmah atau akdul jizyah, mereka komitmen untuk tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, maka itu tidak sah kecuali dengan dua syarat. Apa dua syarat tersebut? Al-iltizamu ahkamal Islam. Mereka komitmen dengan hukum-hukum syariat yang diberlakukan di negeri tersebut. Kecuali perkara-perkara yang di dalam agama mereka terjadi perbedaan, sebagaimana akan beliau contohkan. Dan yang kedua, mereka harus komitmen bazlul jizyah, membayar jizyah tersebut. Ya. Wa aqalluha dinar min kulli syakhsin. Dan yang paling minimal jumlahnya adalah 1 dinar. Setahun sekali, para pemirsa Niaga TV, orang-orang yang ghairul muslimin, yang bukan orang Islam, diambil dari mereka, dari laki-laki dewasa di antara mereka, yaitu jizyah yang jumlahnya 1 dinar. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Muaz radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutusnya ke negeri Yaman, maka saat itu Nabi mengatakan, ya, an ya'khudha min kulli halimin, yakni muhtalim, dinaran, agar Muaz mengambil dari setiap orang dewasa, yaitu 1 dinar, atau yang setara dengannya, minal ma'afir. Ma'afir itu thiyabun takunu bil Yaman, yaitu 1 jenis pakaian yang terkenal dari Yaman. Jadi nominal daripada jizyah itu 1 dinar, para pemirsa Niaga TV. Itu adalah nominal paling minimal. Dan diambilnya 1 tahun sekali. Wa aktsaruha ma taradaw 'alaihi. Adapun jumlah maksimal itu adalah sesuai dengan keridhaan, ya, sesuai dengan persetujuan. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaha ahlal ilah ala 300 dinar wa kanu 300 rajulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian damai dengan orang-orang di Ailah dengan perjanjian komitmen bahwa mereka akan membayar setiap tahun 300 dinar. Dan mereka jumlah laki-laki dewasa di Ailah pada hari itu adalah 300 orang. Wa ala diyafatin man marra bihim minal muslimin. Begitupun dalam perjanjiannya disebutkan bahwa orang-orang di Ailah akan menjamu orang-orang Islam yang lewat dari perkampungan mereka. Karenanya mereka tidak diperangi. Karena mereka mau berdamai dengan kaum muslimin dengan komitmen membayar jizyah. Waqtida'an bi Umar radhiyallahu ta'ala an. Dan juga ini adalah mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Umar ibn al-Khattab. Faqad wada'aha 'alal ghani 48 dirhaman. Umar bin Khattab menentukan nilai jizyah. Kalau orang kaya, dia harus membayar 48 dirham. Dan saat itu para pemirsa Niaga TV, satu dinar itu setara dengan 12 dirham. Satu dinar setara 12 dirham. Sedangkan Khalifah Umar ibn al-Khattab mengambil jizyah dari orang-orang kaya itu 48, berarti 4 dinar. Artinya kita bisa mengambil lebih besar daripada 1 dinar dalam kondisi tertentu, sebagaimana dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab, bahwa beliau menetapkan 48 dirhaman, itu orang kaya, 48 dirham. 48 dibagi 12, karena 12 itu adalah hitungan 1 dinar, maka muncul 4 dinar. 48 dibagi 12. Wa 'alal mutawassit 24 dirhaman. Adapun atas orang yang mutawassit, ya pertengahan, tidak terlalu kaya, tidak terlalu juga susah, maka diambil 24 dirham, berarti 2 dinar. Wa 'alal faqir 12 dirhaman. Dan atas orang fakir minimal mereka harus membayar 12 dirham atau 1 dinar dalam satu tahun. Dan dalam perhitungan gram, 1 dinar itu pada hari ini setara dengan 4 gram emas. Itu dibayar 1 tahun sekali sebagai bukti ketundukan mereka kepada kaum muslimin. Wala tu'khadu min imra'atin wa sabiyyin wa majnunin wa 'abdin. Yang namanya jizyah tidak diambil dari wanita, tidak juga dari anak-anak, tidak juga dari orang gila, dan tidak juga dari budak. Ya, jadi hanya diambil dari orang laki-laki yang dewasa. Wayulzimuna bi ahkamina. Mereka diwajibkan untuk komitmen mengikuti aturan-aturan kita. Diberikan catatan kaki oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Fima ya'taqiduna tahrimahu mimma zakarahu. Yaitu dalam hal-hal yang memang kita sepakati itu haram. Ya misalnya mencuri, berzina, maka konsekuensinya hukumannya sesuai dengan aturan syariat. وَأَمَّا مَا لَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ فَلَا تَجْرِ عَلَيْهِمْ فِيهِ أَحْكَامُنَا. Tetapi hal-hal yang tidak mereka yakini keharamannya, maka tidak berlaku atas mereka hukum kita. Tetapi apa-apa yang kita sepakati dengan mereka bahwa itu haram, minum khamar, mencuri, berzinah, membunuh, maka dalam hukum pidana, ya, itu mengikuti hukum-hukum syariat. Tapi sesuatu yang tidak mereka yakini sebagai keharaman, misalnya khamar, ya kita tidak bisa menghukum mereka atas sesuatu yang tidak mereka yakini. Lalu dikatakan, min dhamanin nafsi, terkait dengan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan dan harta, maka ditegakkan hukuman had. Had itu artinya hukuman dunia, ya, terkait dengan perzinahan, dan juga terkait dengan pencurian. Jadi mereka tinggal di negeri kita, lalu mereka melakukan pencurian atau perzinahan, maka mereka dihukum dengan hukum yang berlaku di negeri kita, yaitu bagi wanita yang berzinah dalam aturan Islam, didera 100 kali kalau dia belum menikah, dan dirajam kalau dia sudah menikah. Ya begitupun laki-laki. Wasariqah, ya, dan juga dalam hal misalnya mencuri, dipotong tangannya, pergelangan tangannya. Ya kalau sampai nilai curiannya itu sudah melebihi rub'ud dinar dalam riwayat, seperempat dinar. La lisakr, tetapi kita tidak bisa menjatuhkan hukum atas sesuatu yang tidak mereka yakini sebagai keharaman, misalnya mabuk, mereka yakin itu tidak haram. Oleh karena dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, li'annahum la ya'taqiduna hurmata syurbil khamar, karena mereka tidak meyakini haramnya minum minuman keras. Wa yatamayyazuna fil libasi waz-zananira, mereka harus berbeda dalam masalah pakaian dan ikat pinggang. Jadi orang-orang kafir itu yang tinggal di negeri kaum muslimin, komitmen mengikuti aturan kaum muslimin, ya, kata beliau harus berbeda pakaiannya dari kaum muslimin. Begitupun ikat pinggangnya, kalau zaman dulu ada yang diikat di perut itu, ya. Kalau sekarang ya tradisinya berbeda, tradisinya berubah. Ya, tetapi secara aturan sebenarnya mereka tidak boleh menyamanyamakan pakaian mereka dengan pakaian kaum muslimin. Apalagi kalau sekarang kita lihat, mohon maaf, banyak di antara mereka yang berpura-pura memakai peci dan lain sebagainya, apalagi menjelang pemilihan misalnya, agar disangka oleh masyarakat awam bahwa mereka seorang muslim misalnya. Itu kalau dalam aturan Islam tidak boleh, ya. Wa yakunu fi riqabihim jarasun fil hammam, dan di leher mereka harus ada penanda berupa apa, jaros, min apa namanya, semacam lonceng, ya, atau semacam penanda. Kalau saat itu penandanya adalah berupa semacam apa, semacam lonceng, ya, atau semacam gong, atau bukan gong, apa namanya, ya, semacam lonceng, ya, atau bel, atau ya, ditaruh di leher. Artinya ada perbedaan antara pakaian kita dengan pakaian mereka. Wala yarkabuna farasan, kata beliau, tidak boleh mereka menunggangi kuda, hanya saja mereka boleh menunggangi apa, bighal, yaitu peranakan antara kuda dengan keledai, atau menaiki keledai. Apa sih poinnya dari pembahasan kita ini? Iya, agar mereka tidak boleh lebih tinggi dari kaum muslimin, agar mereka tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dari kaum muslimin. Mereka tinggal di negeri kaum muslimin, maka kaum muslimin haruslah lebih tinggi dari mereka, haruslah lebih mulia dari mereka. Karena kaum muslimin, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yabda'una wala yubda'una bisalamin, tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada mereka. Wa yulja'una ila adyaqit thariq, kemudian kalau kita lewat, kita ambil bagian jalan yang paling lebar, mereka bagian yang paling sempit. Wala ya'luna 'alal muslimina fil bina wala yusawihim, tidak boleh bangunan mereka lebih tinggi dari bangunan kaum muslimin. Masya Allah. Kalau hari ini tidak seperti itu, ya. Justru bangunan kaum muslimin rendah-rendah, tetapi bangunan mereka tinggi-tinggi. Wala ya'luna 'alal muslimina fil bina, bangunan rumah mereka tidak boleh lebih tinggi daripada bangunan kaum muslimin, bahkan tidak boleh sama dengan tingginya bangunan kaum muslimin. Fa in tamallaku daran 'aliyatan lam tuhdam, tapi kalau mereka membeli rumah yang tinggi misalnya dari seorang muslim misalnya, maka itu tidak dihancurkan. Wa yumna'una min izhari khamrin wa khinzirin wa naqusin, dan mereka dilarang untuk menampakkan atau terang-terangan meminum khamr atau memakan daging babi yang mereka anggap misalnya itu halal. Ya. Wa jahara wa jahru at-taurati wal injil, wa janaizihim wa a'yadihim wa min ihdasi kanisatin. Dan mereka pun dilarang untuk terang-terangan misalnya apa melakukan ritual-ritual apa ritual-ritual keyakinan mereka ya ataupun hari raya mereka, itu harus dilakukan pada kegiatan yang terbatas ya, kegiatan yang terbatas. Fa in sulihu fi buldanihim alal jizyati lam yamna'u min dzalik. Tetapi kalau mereka melakukan perdamaian dengan kita dan mereka tidak tinggal ke negeri kita tetapi tetap tinggal di negeri mereka yang mayoritas adalah seagama dengan mereka, maka itu tidak dilarang, kata beliau. Wa yumna'una minal muqami bil Hijaz wa hiya al Makkah wal Madinah wal Yamamah wa Quraha. Mereka dilarang untuk tinggal di negeri Hijaz. Apa itu negeri Hijaz? Yaitu Makkah, Madinah dan negeri Yamamah dan perkampungan yang ada di sekitarnya. Akthar min thalathati ayyam. Mereka tidak boleh berada di dalamnya lebih dari 3 kali. Idza adzina lahumul imamu fid dukhuli lil hajah. Kalau memang imam mengizinkan kepada mereka untuk masuk untuk satu keperluan. Ya, yaitu ahlul zimmah itu orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka memiliki akad atau perjanjian damai dengan kaum muslimin dan mereka menunjukkan ketundukan mereka kepada kaum muslimin, mereka tidak boleh tinggal di negeri Hijaz lebih dari 3 hari apabila pemimpin kaum muslimin mengizinkan mereka untuk masuk. Wala yumakkan al-musyrik minal haram bihalin, dan tidak diperbolehkan orang musyrik masuk ke negeri yang diharamkan, disucikan, yaitu negeri Makkah dan Madinah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah sekali-kali mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wala yadkhuluna masjidan illa biiznin. Dan mereka tidak boleh memasuki masjid kecuali setelah mendapatkan izin. Wa 'alal imami, kalau mereka yaitu orang-orang non muslim telah melakukan aqdudz dzimmah bahwa mereka menyatakan tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin, maka seorang imam wajib untuk memberikan jaminan penjagaan kepada mereka. Wastinqadhu man usira minhum, bahkan pemimpin wajib mengusahakan pembebasan orang-orang yang ditawan di antara mereka. Fa inimtana'u min altizami ahkamil millah wa ada'ul jizya intafadha ahduhum mutlaqan. Dan kalau mereka menolak komitmen untuk menjalankan aturan dan membayarkan jizyah, maka batallah perjanjian dengan mereka. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Seperti biasa, kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan 2 layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Baik. Apa bedanya antara hukum syariat dan fikih dalam Islam? Syariat itu mencakup banyak hal ya. Syariat dan fikih terkadang dianggap sesuatu yang secara penggunaan sama. Ya, hukum fikih ya, dia berisi tentang hukum-hukum syariat, ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih di dalamnya ada hukum-hukum syariat. Baik yang terkait dengan ibadah mahdhah seperti misalnya salat, atau misalnya seperti zakat, puasa, atau yang terkait dengan muamalah, baik itu kaitan dengan pernikahan, warisan, lalu perceraian, perdagangan dengan segala macam bentuk dan jenisnya, termasuk yang barusan kita bahas, hubungan muslim dengan non-muslim, hubungan negara Islam dengan yang bukan, ya, itu disebut dengan apa, ahkam asy-syariah. Hukum-hukum syariat itu dibahasnya di dalam ilmu fikih. Hukum-hukum syariat itu dibahasnya di dalam ilmu fikih. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masya Allah. Silahkan Pak Ali. Pak Ustaz, terima kasih. Kami dua beradik nenek. Dulu nisan itu dulu taat, aktif taat beribadah. Setelah bersuami, dia ini ngikutin suaminya. Di rumah gak boleh pakai jilbab. Gak juga, gak boleh juga pakai, disuruh pakai celana pendek. Bahkan sekarang rambutnya dipirang. Itu pun sekarang main TikTok gitu Pak, dan nyanyi-nyanyi gitu Pak. Nah, Allah, Allah. Nah kami, kami bersaudara membicarakan itu. Jadi mau dikasih tahu orang tuanya. Nah, tapi karena orang tuanya sedang sakit, apakah itu jatuh gibah Pak Ustaz? Baik, baik Bapak, itu saja. Karena ini, karena orang tua satu takut imbas pada orang tuanya. Jadi kalau dibiar-biarkan, ya gimana? Memang suaminya dulu pernah kerja di pelayaran. Gitu. Jadi kalau di rumah itu nggak boleh pakai celana panjang itu, pakai celana pendek. Tapi kalau keluar rumah, apakah masih berjilbab? Kalau keluar rumah berjilbab, tapi dia punya usaha banyak nabung apa sih? Apa banyak? Jadi bukan hanya sekeluarga aja. Oh, di rumahnya banyak orang-orang yang bukan mahramnya. Iya Pak Ustaz, iya. Baik. Jadi apakah kami ini jatuh gibah gitu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Ustaz, mohon pertanyaannya. Baik Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya merupakan satu pelanggaran ya Bapak dan para pemirsa Niaga TV. Seorang wanita yang telah dewasa, dia menampakkan auratnya walaupun di rumah dalam kondisi di dalamnya ada apa namanya ada laki-laki yang bukan mahram. Ya, ada laki-laki yang bukan mahram. Itu dilarang ya. Dan itu diharamkan. Kalau memang itu diperintahkan oleh suaminya, maka seorang istri yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, begitu kata Nabi. Janganlah taat kepada makhluk di dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keluarga besarnya ingin menasehati, ingin mencari jalan agar perempuan itu, anak-anak muslimah itu kembali lagi ke jalan yang lurus? Apakah ketika kita membicarakan kondisi tersebut ya bersama keluarga dalam konteks ingin menasehatinya dan lain sebagainya? Tentunya wallahu alam bisawab, ya untuk kemaslahatan ya mau tidak mau kita harus ceritakan itu, lalu untuk kita carikan solusinya ya, untuk kita apalagi pembahasan ini dalam konteks kakak beradik. Ya, kakak beradik, sedarah, ya, seayah seibu, mereka prihatin melihat perubahan yang terjadi pada salah satu keluarganya, lalu mereka berkumpul untuk berbicara bagaimana caranya adiknya itu kembali ke jalan yang lurus, kembali komitmen menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka wallahu alam bisawab, yang saya ketahui itu bukan bagian dari ghibah, ya, tetapi itu bagian dari apa namanya beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena terkadang amar ma'ruf itu memiliki banyak cara, apalagi dalam konteks kakak beradik, kan kita bisa berkumpul, kumpul keluarga, saling menasehati dan lain sebagainya. Dan kita tidak masalah mengabarkan kepada kakak atau adik tentang kondisi saudara kita yang perlu untuk kita nasihati atau kita perbaiki. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari YouTube, apakah diambil jizyah dari mereka yang menyembah berhala? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya la yuqad liwasani wa man la kitaba lahu wa la syubhata kitabin. Tidak dilakukan aqdul zimmah atau aqdul jizyah atas para penyembah berhala. Ya, atas para penyembah berhala itu tidak dilakukan, kita tidak memberikan mereka aqdu az-zimmah, akad perlindungan. Tetapi akad perlindungan itu berlaku atas ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, atau yang berasal dari ahlul kitab seperti Samirah yang berasal dari Yahudi, ada lagi Sobiah, atau setiap kelompok agama yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang datang setelahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan aqdudz zimmah, akad untuk memberikan jaminan perlindungan dengan komitmen membayar jizyah kepada orang-orang Majusi di Hijr atau di Hajar, ya. Bagaimana pula pembayaran jizyah bagi mereka yang ateis? Tidak ada jizyah atas orang-orang ateis. Ya. Itu nanti mereka apa namanya bisa dikeluarkan dari negeri kaum muslimin. Dan kalau mereka asalnya dari kaum muslimin, maka bisa dikenakan hukuman-hukuman riddah, hukuman keluar dari Islam. Dan kita sudah pernah bahas babur riddah, bab tentang keluar dari Islam. Ketika dia tadinya adalah seorang muslim, lalu dia menjadi ateis, itu berat konsekuensinya. Allah alam bissawab. Mau bertanya, apa hukumnya mengikuti tender? Apa dibolehkan? Karena dalam satu hadis Nabi dari Ibnu Umar kurang lebihnya dinyatakan bahwa dilarang untuk menawar satu barang yang sedang ditawar oleh saudara, mengingat mekanisme tender adalah mengajukan penawaran meskipun telah ada penawaran dari pihak lain. Kalau itu saya rasa berbeda, ya. Kalau itu mungkin bisa disamakan dengan namanya aqdul muzayadah. Nanti bisa ditanyakan lagi di bab di pengajian yang lain di pagi hari, ya. Yang saya lihat kalau itu dekat, bukan disamakan dengan apa yang Bapak sebutkan, tapi itu cocoknya nanti dalam kasus namanya muzayadah. Muzayadah itu kalau zaman sekarang namanya lelang. Ya, lelang. Dan dalam Islam lelang diperbolehkan. Yaitu siapa yang bisa membayar lebih paling mahal, paling tinggi, maka dialah yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan misalnya proyek tersebut atau barang tersebut dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Saya membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia berencana hendak melakukan keburukan namun tidak jadi melakukannya, Allah tetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Hadis itu sulit dipahami dengan firman Allah, siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, maka akan dirasakan baginya sebagian bagian dari azab yang pedih. Oh, itu sepertinya konteksnya adalah konteks melakukan kerusakan di tanah haram, ya. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min azabin alim. Itu konteksnya kalau saya tidak salah surat Al-Hajj ya, ayat 25, Allah berfirman, sungguh orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Bisa juga kita pahami itu sebagai satu apa? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kota Mekkah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita lihat yang dibinasakan itu rata-rata ya memang yang sudah mulai melakukan. Ya, dan mungkin saja yang baru berniat pun bisa terkena. Karena ada namanya fadlul makan. Apa itu fadlul makan? Karena Mekkah memiliki bukan hanya di sana ada keutamaan pahala, tetapi ada keutamaan tempat. Bahwa siapapun yang datang ke sana haruslah memuliakan Masjidil Haram, menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam hukuman yang paling keras untuk mereka. Ya, berbeda dengan di tempat yang lain. Kalau dari sisi dosa, ya, ketika kita tidak jadi melakukan sesuatu dan itu kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dicatat dosa. Ya, dalam hadis dikatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi ma haddatsa bihi nafsuhu ma lam yaqulhu aw yaf'aluhu. Kau kama qala Rasulullah. Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang terlintas di dalam hati mereka selama mereka tidak mengucapkannya atau melakukannya. Tetapi di Masjidil Haram, karena begitu mulianya tempat itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengancam siapapun yang bermaksud melakukan keburukan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya siksaan yang pedih. Allah alam bissawab. Apakah ada pengaruhnya kepada sahnya amal jika tidak menghadirkan niat untuk bertaqarrub ila Allah atau mengurangi pahala saja? Jika seorang mandi dengan niat untuk masuk Islam atau untuk menghilangkan hadas besar dan lalai tidak berniat untuk taqarrub kepada Allah, apakah mandinya tersebut tetap sah? Ulama khilaf ya terkait dengan masalah tersebut, tapi jumhurul ulama mengatakan innamal amalu binniat. Kecuali kalau saya tidak salah di mazhab Imam Abu Hanifah, itu tidak perlu berniat. Karena hakikat daripada mandi itu membersihkan diri, ya. Kalau menurut jumhur tidak harus ada niat. Ketika kita mandi itu harus niat lirafil hadas al akbar misalnya, niat dalam hati untuk mengangkat hadas akbar atau niat untuk mandi janabah dan lain sebagainya. Hadisnya jelas innamal a'malu binniat, amal itu tergantung kepada niatnya. Dan mandi itu disipati dengan sunnah kalau dia di hari Jumat. Dan disipati dengan wajib kalau dia kaitannya dengan junub atau selesai dari haid dan lain sebagainya. Maka dia harus ada niat. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.